Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ahibbah, ma'asyal muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan untuk membaca sebuah kitab yang berjudul Ad-Durar Al-Bahiyyah yang dituliskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ali Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih seputar Kitabul Hudud, kitab masalah hudud. Dan alhamdulillah, pada beberapa pertemuan yang telah lalu, kita telah membaca tentang hadduz zani, hukuman bagi orang yang berbuat zina. Maka kita akan masuk pada bab yang berikutnya, itu bab yang berjudul babu haddis sariqah. Babu haddis sariqah, bab tentang hukuman bagi pencuri. Hukuman bagi pencuri. قال المصنف رحمه الله تعالى من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى. الإمام الشوكاني mengatakan man saraqa, barang siapa yang mencuri, mukallafan, dari seorang mukallaf, yakni yang melakukan pencurian adalah seorang yang mukallaf, dan telah terulang-ulang bersama kita makna dari al-mukallaf. Nah, makna al-mukallaf adalah al-aqilul baligh, yang telah mencapai usia baligh, yang berakal. Nah, sehingga kalau kita mendapati istilah mukallaf, maknanya adalah al-aqil al-baligh, yang berakal, yang baligh. Man saraqa mukallafan, barang siapa yang mencuri dalam keadaan dia adalah seorang yang mukallaf, seorang yang berakal, seorang yang baligh, mukhtaron, atas keinginan sendiri, yakni ghairu mukrah, bukan karena dipaksa, bukan karena di ancam. Min hirzin, dari tempat penyimpanan harta, rub'a dinar, senilai seperempat dinar, fasa'idan atau lebih, quti'at kaffuhul yumna, maka dipotong telapak tangan sebelah kanan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara misi Islam adalah menjaga lima perkara penting yang ada di dalam kehidupan manusia. Islam datang lihifdz din, untuk menjaga agama. Sehingga Islam mengharamkan yang namanya kesyirikan, mengharamkan yang namanya kekufuran. Islam datang lihifzi an-nafs, untuk menjaga nyawa, untuk menjaga jiwa, untuk menjaga darah. Sehingga Islam mengharamkan untuk menumpahkan darah orang-orang yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya. Islam datang lihifzi al-aql, untuk menjaga akal. Sehingga Islam melarang segala bentuk macam perbuatan atau benda-benda yang dapat menghilangkan akal atau menyebabkan akal seseorang tidak sehat, semacam khamr dan saudara-saudaranya. Islam datang lihifzil amwal, untuk menjaga harta manusia. Maka Islam mengharamkan segala bentuk jenis praktek ataupun perbuatan yang dapat mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain bukan dengan jalan yang benar. Dan yang terakhir, Islam datang untuk menjaga lihifzil am, untuk menjaga kehormatan. Sehingga Islam memberlakukan aturan-aturan yang mana seorang muslim tidak boleh untuk menjatuhkan nama baik, menjatuhkan kehormatan, kredibilitas saudaranya sama muslim atau muslimah. Islam misalnya barakallahu fikum melarang yang namanya ghibah. Islam melarang yang namanya namimah. Islam melarang yang namanya qadzf, ya, menuduh orang lain berbuat zina tanpa adanya syuhada, tanpa adanya para saksi. Untuk apa? Lihifzil ard, untuk menjaga kehormatan saudaranya sama muslim atau muslimah. Nah, dan bab ini barakallahu fikum, itu bab tentang hukuman dalam masalah pencurian. Ada sesuatu yang diberlakukan di dalam Islam dalam rangka untuk menjaga harta manusia agar tidak dengan mudahnya diambil oleh orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Di antara cara mengambil harta orang lain tanpa hak adalah dengan melaksanakan apa? As-sariqah, dengan melakukan praktek pencurian. Dan ini adalah termasuk perbuatan yang kriminal besar di dalam Islam. Menunjukkan hal itu adalah dengan diberlakukannya hukuman had. Ya, di dalam hukuman apa? Diberlakukan hukuman had. Kita telah ketahui barakallahu fikum di awal pelajaran tentang had, di sana ada berapa kriminal yang terdapat hukuman had? Hah? Masih ingat? Ada berapa kesalahan yang mengakibatkan ada hukuman had di dalam Islam? Nah, ada berapa? 4, 5, ya, 5. Yang pertama apa? Zina. Yang kedua, pencurian. Yang ketiga, ya, perampokan. Yang keempat, al-qadzf. Ya, menuduh orang lain berbuat zina tanpa adanya apa? Saksi. Yang kelima, syurbul khamr, meminum khamr. Di dalam Islam, hukuman had ini diberlakukan pada 5 perbuatan tadi. Ya. Dan yang namanya had adalah uqubah muqaddarah syar'an. Hukuman yang telah ditentukan banyak dan wujudnya secara syariat. Dan ini berlaku pada 5 perbuatan kriminal tadi. 5 perbuatan kejahatan tadi. Nah, az-zina, kemudian as-sariqah, pencurian, kemudian perampokan, kemudian ya, al-qadzf, menuduh orang lain berbuat zina tanpa saksi. Yang kelima adalah minum khamr. Adapun perbuatan yang lain, bukan berarti tidak ada hukumnya, tapi hukumannya bukan dengan had, melainkan dengan hukuman apa? Ta'zir. Hukuman ta'zir. Nah, ketika as-sariqah, ketika pencurian ini kemudian diberlakukan pada hukuman had, menunjukkan bahwa pencurian adalah termasuk dari perbuatan yang apa? Besar, ya. Termasuk dari barakallahu fikum, ya, dosa besar. Nah, terlebih di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Di sana disebutkan hukumannya secara apa? Khusus. Dan termasuk ciri atau tanda sebuah dosa, termasuk dosa besar adalah disebutkan hukumannya secara khusus. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Dan orang yang mencuri, baik itu laki-laki ataupun perempuan, faqta'u aydiyahuma. Maka potonglah tangan keduanya. Dan pembahasan kita adalah tentang itu. Ya. Hukuman bagi orang yang mencuri. Secara global, di dalam ayat disebutkan bahwa hukuman bagi orang yang mencuri adalah dipotong tangan. Dan kita akan belajar tafasil, perincian, kapan seorang pencuri akan dipotong tangannya. Kapan seorang pencuri akan dipotong tangannya. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimallahu ta'ala, Man saraqa mukallafan. Barang siapa yang mencuri, dan dia adalah mukallaf, seorang yang akil, seorang yang baligh. Sehingga faktor pertama, seseorang itu dipotong tangannya ketika mencuri, adalah ketika yang mencuri, seorang yang akil, seorang yang baligh. Nah, sehingga ketika ada seorang yang mencuri, ternyata diketahui bahwa dia ghairu akil, tidak berakal, yakni majnun masalahnya, ya, gila misalnya, fala tuqta yaduhu, maka tangannya tidak dipotong karena tidak memenuhi kriteria pemotongan tangan. Ada mencuri, ternyata dia adalah anak-anak, alladzi lam yablugh, yang belum mencapai usia baligh, maka ini pun barakallahu fikum, la tuqta' yaduhu, tangannya tidak dipotong. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria dan persyaratan dalam hukuman potong tangan. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, kriteria yang kedua atau syarat yang kedua, ya, kapan seseorang dipotong tangannya ketika mencuri adalah mukhtaron. Ketika dia melakukan pencurian atas dasar keinginan sendiri, atas dasar inisiatif sendiri, ghairu mukrah, bukan karena dipaksa, bukan karena diancam. Ambil barangnya dia, kalau enggak maka kamu dan keluargamu akan saya apa? Bunuh. Dan ancamannya ini betul, ya tawakka, betul-betul akan terjadi. Maka ini hukumannya berbeda, atau hukumnya berbeda dengan orang yang mencuri karena keinginan dan dorongan diri sendiri. Yang ketiga, min hirzin, seseorang akan dipotong tangannya ketika barang yang diambil itu disimpan di tempat penyimpanan. Min hirzin, dia mengambil barang, ya, dia mencuri barang dari tempat penyimpanan barang tersebut. Misal barakallahu fikum, secara uruf, ya, secara uruf, adat, istiadat, dan kebiasaan, tempat untuk menaruh uang itu di mana? Di rumah, di lemari gitu kan? Di lemari. Nah, di lemari atau di selorokan, terus di kunci. Nah, ini ada orang naruh duit, misalnya dolar gitu ya. Dolar kan tipis. Ya. $500. Tapi naruhnya tuh di bawah keset depan rumah. Ya. Depan keset yang mungkin barakallahu fikum, ya. Ya, pengen simpel kali ya. Lah, nanti kalau masuk ke rumah harus buka-buka apa? Lodah taruh sini. Lagian juga mau saya tinggal sebentar, sebentar lagi mau apa? Pulang. Taruh di bawah apa? Keset. Ditinggal setengah jam, hilang. Maka barakallahu fikum, pencurinya ini mencuri atau mengambil barang dari tempat penyimpanan atau bukan? Bukan. Maka pencuri ini barakallahu fikum tidak dapat dipotong. Tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena tidak mengambil dari tempat penyimpanan yang semestinya. Ada orang misalnya nyimpen emas, perhiasan, tapi di kandang kambing. Ya. Hilang. pencurinya dipotong tangan enggak? Enggak. Kenapa? Karena memang meletakkan emas, menyimpan emas itu seharusnya bukan di kandang kambing. Beda kalau seandainya pencurinya itu mencuri kambing yang berada di kandang kambing. Ini yang akan dipotong tangan. Jadi syarat yang ketiga barakallahu fikum adalah ya, mengambil dari tempat penyimpanan yang semestinya. Kalau dia mengambil barang, mencuri barang bukan dari tempat penyimpanan yang semestinya, maka tidak dapat dipotong tangannya. Mafhum barakallahu fikum. Dompet, dompetnya taruh di mana? Di sak, terus dicopet, dicopet, dicopet. Nanti ada pembahasannya, copet. Nah, insyaallah. Ya. Orang punya sepeda. Ya, malam-malam ditaruh di luar apa? Rumah. Ya. Yang seharusnya sepeda itu naruhnya di mana? Dalam rumah, ini taruh di luar rumah. Hilang. Yang mencuri berdosa enggak? Dosa. Dipotong tangannya? Enggak. Jadi dibedakan antara berdosa dengan dipotong apa? Tangan. Kalau dosa tetap dosa. Ya. Kalau dosa tetap dosa. Karena dia mengambil barang yang bukan miliknya. Ya. Tapi berbeda halnya dengan kaitan potong tangannya. Ya, dia berdosa namun tidak potong tangan. Kenapa? Karena dalam hukum potong tangan di sana ada persyaratan dan kriteria. Di antaranya orang yang dipotong tangannya ketika mencuri adalah ketika dia mencuri dari tempat penyimpanan barang tersebut yang semestinya. Bisa dipahami Pak ya? Jadi bukan berarti, wah kalau depan rumah berarti nggak apa-apa diambilnya, nggak, itu dosa, nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau mencapai nisab, tetap dia berdosa. Ya, barakallahu fikum, mencapai nisab, nggak mencapai nisab, pencurian berdosa. Tapi beda masalahnya dipotong atau tidak dipotong. Qala musannifu rahimahullahu taala, syarat yang keempat, rub'a dinar fasa'idan. Rub'a dinar fasa'idan, sebanyak seperempat dinar. Sebanyak seperempat dinar. Yakni pencurian yang menyebabkan potong tangan adalah ketika yang dicuri nilainya itu minimal berapa? Seperempat dinar. Seperempat dinar. Dan satu dinar itu beratnya adalah 4,25 gram emas. Ya, 4,25 gram emas. Ya, berarti kalau seperempat dinar itu adalah 1 gram emas lebih berapa? Seperempatnya seperempat. Berarti seper... Ya, katakanlah misalnya sekarang kita hitung ya, emas 1 gram emas misalnya biar gampang berapa sekarang? 600 ribu. Berarti kalau 4 gram emas berapa? 2,4. 2,4 tambah seperempatnya berarti berapa? 20 seperempat gram kali 600 berarti berapa? 150. Berarti 2.750. 2.750, betul ya? Afwan. 2.550, afwan. 2.550. Itu harga berapa? 1 dinar. 1 dinar. Berarti seperempatnya dari 2.550. Ulus sekitar berapa? Ya. 650 ya. Sekitar itulah, sekitar 650 ribu. Ya, kalau 650 berarti 2,6 ya, sekitar itu. 650 ribu. Ya. Nah, kalau seorang mencuri dengan nominal atau senilai 650 ribu, maka senilai dengan berapa? Seperempat dinar dipotong tangannya. Apalagi kalau lebih. Jadi kalau mencuri misalnya nilainya 300 ribu. Mencapai nisab atau tidak? Tidak. Potong tangan tidak? Tidak. Dihukum tidak? Dihukum, tapi dengan hukuman takzir, sesuai dengan kebijakan dari hakim, sesuai kebijakan dari al-qadhi. Sampai sini bisa difahami? Ya. Jadi di sini barakallahu fikum. Nah, malima masyaukani rahimallahu taala menyebutkan 4 syarat ya, pencuri yang dipotong tangannya. Yang pertama adalah mukallaf. Yang pertama adalah mukallaf. Yakni yang berakal, yang baligh. Yang kedua, atas kemauan sendiri, inisiatif sendiri, dorongan diri sendiri, bukan dipaksa, bukan diancam. Yang ketiga, mencuri dari tempat penyimpanan. Yang keempat, nominal pencuriannya adalah ya 1/4 dinar. Ya 1/4 dinar. Nah, ini barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, 4 syarat yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan tambahan ya, yang berikutnya, yang kelima, ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, bahwa syarat potong tangan adalah an yaqul al-masruqu malan muhtaraman. Harta yang dicuri adalah harta yang memiliki nilai. Harta yang memiliki nilai atau harta yang dihormati. Ya, harta yang dihormati. Sehingga ketika mencuri harta yang tidak dihormati, walaupun mencapai nisab, tidak dipotong tangan. Contohnya apa? Di sini disebutkan ka'alatil lahwi, seperti ketika yang dicuri adalah alat-alat apa? Musik. Di dalam Islam barakallahu fikum, itu bukan benda yang dihormati. Orang menghancurkan alat musik itu bukan termasuk perbuatan yang sia-sia. Bukan perbuatan yang berdosa, bukan perbuatan israf, bukan perbuatan tabdzir. Atau misal barakallahu fikum, ya, mencuri na'am al-khamr, mencuri minuman keras. Nah. Atau mencuri barakallahu fikum khinzir, apa? Babi. Maka ini di dalam Islam tidak menyebabkan potong tangan. Mencuri TV. Dalam Islam, barakallahu fikum, TV tidak ada kehormatannya. Ya. Tapi tetap apa? Dosa tetap dosa. Ya. Nyuri TV itu hak atau barang milik orang lain. Tapi tidak menyebabkan potong tangan. Maksudnya bukan berarti terus, ya udah gak apa-apa, ngambil barang-barang yang apa? Ketika membobol alat apa, toko-toko alat musik. saya enggak ngajari loh, Pak. Koruptor. Nanti akan ada pembahasannya. Jadi nanti kita akan bisa membedakan tentang hukuman bagi pencuri. Di sana ada nama istilahnya pencuri. Kemudian ada perampok, kemudian ada copet, ya, kemudian ada khain, orang yang berkhianat, ya, sama-sama koruptor itu adalah apa? Khain adalah orang yang berkhianat. Nanti akan ada, insya Allah. Ya. Tapi mungkin kalau malam ini nggak nyandak waktunya. Ya. Penipuan nanti masuknya khain. Ya, khain, pengkhianat. Nah, yang dimaksudkan dengan as-sariqah, yang dimaksudkan dengan as-sariqah, pencurian, adalah apa? Mengambil harta milik orang lain khufyah, dengan cara sembunyi. Ini namanya mencuri. Mengambil barang milik orang lain secara sembunyi. Ini yang namanya pencurian. Nah, adapun tadi barakallahu fikum, kita sempat sebutkan ada apa? Perampokan. Atau misalnya barakallahu fikum, perampasan. Ya. Itu mengambil harta milik orang lain secara paksa. Ya mungkin kalau kita istilahkan jambret. Ya, jambret kan. Ketika diambil, orang yang punya itu tahu bahwa barang miliknya itu diambil sama orang lain. Berbeda dengan pencurian. Ketika praktek pencurian, yang punya nggak tahu kalau barangnya sedang dicuri. Taunya kapan? Ketika barangnya hilang, udah nggak ada, dia baru sadar, barang saya nggak ada. Ini namanya pencurian. Nah, kalau tadi barakallahu fikum, ya, namanya adalah an-nuhbah atau al-intihab. Ya, mengambil barang milik orang lain secara paksa. Jambret. Atau kalau barangnya semacam motor atau mobil, apa? Begal. Ada lagi nama barakallahu fikum namanya al-ikhtilas. Ikhlas itu adalah mengambil barang milik orang lain secara cepat. Ya. Copet. Ya. Cepat. Nah. Ada lagi barakallahu fikum al-khiyanah. Apa? Khiyanah. Jadi ada empat. Dan nanti masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Nah, yang kita bahas sekarang adalah as-sariqah. Yang mengambil harta milik orang lain tanpa izin secara khufyah, secara sembunyi-sembunyi. Hukumnya dalam Islam barakallahu fikum dipotong tangan. Ya. Berdasarkan dengan nas Al-Qur'anul Karim. Dan di sana ada syarat-syaratnya. Kapan pencuri akan dipotong tangan? Al-Imam Syaukani menyebutkan 4 syarat dan tadi kita sebutkan syarat yang kelima, tambahan faedah dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Bahwa barang yang dicuri adalah barang yang memiliki nilai dan memiliki kehormatan di dalam apa? Islam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Quti'at kaffuhul yumna. Ya. Quti'at atau quti'at kaffuhul yumna. Maka dipotong ya telapak tangannya sebelah kanan. Sebelah kanan. Kalau terulang lagi, mencuri untuk yang kedua kali, maka dipotong telapak kaki sebelah kiri. Silang. Ya. Kalau masih lagi, maka akan dipotong tangan sebelah kiri. Terus seperti itu. Hah? 4 habis, Pak. 6. Barakallahu fikum. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa yakfi al-iqraru marratan wahidatan aw shahadatu adlain, dan dicukupkan dengan pengakuan pelaku walaupun hanya mengaku sebanyak satu kali, aw shahadatu adlain, atau dengan adanya dua saksi. Jadi vonis ini, barakallahu fikum, hukuman ini dapat dijatuhkan oleh hakim dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah yang melakukan ngaku. Datang kepada hakim dan dia mengatakan, wahai hakim, saya telah mengambil barang milik fulan. Saya telah mencuri barang milik fulan, saya ini. Ini namanya iqrar. Nah, ketika dia ngaku, walaupun hanya satu kali saja dia ngaku, ini sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan vonis dan hukuman. Atau syahadatu al-adlain, atau dengan persaksian dua orang saksi. Persaksian dua orang saksi. Dia tidak ngaku, namun ternyata ada yang melihat bahwa fulan telah mencuri. Dan yang melihat berapa? Dua orang saksi. Dan telah kita lalui tentang ya tentang kriteria orang yang dapat untuk diambil kesaksiannya. Ya. Dua orang yang adil. Dan kita telah pelajari apa yang dimaksudkan adil. Dan dua orang ini, barakallahu fikum, semuanya harus laki-laki. Tidak bisa perempuan menjadi saksi dalam kasus perzinaan atau dalam kasus pembunuhan atau dalam kasus pencurian. Persaksian wanita terbatas. Seperti yang telah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu. Nah. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa yundabu talqinul musqat wa yuhsamu mawdhi'ul qatli wa tu'allaqul yadu fi 'unuqis sariq. Wa yundabu dan disunahkan talqinul musqat untuk mengulang kesaksian dari orang yang mengaku. Yani barakallahu fikum, ketika seorang mengaku dia telah mencuri, maka di sini disunahkan bagi hakim untuk takkid, untuk meyakinkan apakah dia memang betul-betul telah mencuri. Seperti Nabi alaihi wasallam, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya birissin i'tarafa i'tirafan walam yujad ma'hu mata'. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika didatangkan kepada beliau seorang yang mengaku telah mencuri. Dia mengaku telah mencuri. Walam yujad ma'hu mata', akan tetapi tidak ditemukan pada dia ada suatu barang apapun. Dia mengaku mencuri tapi tidak menunjukkan mana barang yang telah kamu curi. Sekedar mengaku saya telah mencuri, tapi enggak bisa menunjukkan barangnya, mana barangnya, enggak ada. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada laki-laki tadi, "Ma ukhaluka sarakta?" Wahai hamba Allah, ai salat laki-laki, "Ma adhunnuka?" Yani ma ukhaluka, ma adhunnuka? Saya tidak mengira kamu telah berbuat pencurian. Saya enggak mengira bahwa kamu telah mencuri. Yakni memberikan kesempatan kepada orang itu untuk menarik kembali pengakuannya. Nah, tapi orang ini berkata, "Bala." Ya. "Bahkan saya telah melakukan ya Rasulullah, benar saya telah mencuri." Marrataini aw thalathan. Nabi mengulangi sampai 2 kali atau 3 kali. Ketika orang ini ngaku, Nabi mengatakan, "Ya. Saya enggak mengira kalau kamu itu mencuri." Orang ini ngotot, "Tidak, saya telah mencuri." Nabi mengulang, "Saya enggak ngira kalau kamu mencuri, mana barangnya." "Tetap saya mencuri ya Rasul." Sampai 3 kali. Baru kemudian dipotong tangan. Nah, Masya Allah ya. Orang-orang zaman dahulu saking takutnya dengan dosa, datang pada Nabi alaihi salam mengaku telah berbuat zina. Kan kemarin dalam pembahasan kita sebelumnya, beberapa sahabat Ma'is dan yang lain datang mengaku kepada Rasulullah SAW mengaku telah berbuat zina. Di sini kisahkan ada seorang laki-laki datang mengaku gentleman dan kesatria bahwa dia telah melakukan perbuatan pencurian. Diberi kesempatan untuk menarik kembali pengakuannya, tetap bersikukuh, tidak. "Bala ya Rasulullah." "Tidak ya Rasulullah, saya memang betul-betul telah mencuri." Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, jadi sunahkan bagi hakim untuk mengambil keyakinan dari orang yang melakukan pengakuan tadi. Ini diulang, apakah betul kamu mencuri? Diberikan kesempatan untuk bertaubat. Diberi kesempatan untuk menarik pengakuannya. Qala rahimallahu taala wa yuhsamu mawdhi'ul qath', dan diberhentikan tempat aliran darah. Ya, wa yuhsamu mawdhi'ul qath'. Yani setelah dipotong tangannya, tangan yang sebelah kanan. Tentu barakallahu fikum di sini terdapat banyak nadi yang akan mengucurkan darah dalam jumlah yang besar. Nah, Kata beliau rahimahullah ta'ala, setelah dipotong, yuhsam. Ya. Bagian-bagian yang mengalirkan darah, kemudian diberhentikan aliran darahnya. Kalau secara bahasa, yuhsam itu artinya adalah memberhentikan darah dengan cara dicelupkan di minyak yang apa? Panas. Potong, das. Kalau dulu cara tradisional adalah dengan yuhsam. Dipanaskan ya. Minyak di atas kompor atau tungku mendidih. Setelah terputus, maka untuk menghentikan darahnya dengan cara dicelupkan di minyak tersebut. Namun kalau sekarang barakallahu fikum, sepertinya sudah ditemukan ya metode yang lain, ya. Tidak dengan ya dicelupkan di ya minyak yang panas. Nah, intinya barakallahu fikum, setelah dipotong, jadi tidak dibiarkan air apa darahnya mengalir. Kalau dibiarkan darahnya mengalir, ya mati dia, ya, akan kehabisan darah. Nah, maka Islam mengajarkan untuk diberhentikan supaya tidak bermadharat kepada orang tersebut. Lihat keadilan apa Islam, memberikan hukuman sesuai dengan proporsinya. Kalau potong tangan ya potong tangan. Setelah itu diselamatkan jiwanya, diselamatkan nyawanya, diusahakan, diupayakan. Nah, tidak dibiarkan potong anak lunga diberhentikan barakallahu fikum wa tu'allaqul yadu fi unuqis sariq, dan potongan tangan dia digantungkan di lehernya. Ini barakallahu fikum ya hukuman bagi orang yang apa mencuri. Nah, menghipnotis barakallahu fikum itu ya itu nanti masuknya ikhtilas, seperti apa pencopetan. Nah, seperti pencopetan, karena yang namanya pencurian itu barakallahu fikum memiliki beberapa kriteria kapan disebut dengan pencurian. Di antara pencurian itu ketika barangnya disimpan di tempat yang semestinya. Disebut pencurian ketika pengambilannya dengan cara yang sembunyi. Nah, kalau hipnotis sepertinya ya barangnya tidak ditempatkan di tempat yang dia bawa. Yang kedua, mungkin dengan terang-terangan dia melakukan praktek seperti itu di depan orang, disaksikan oleh orang lain. Nah, barakallahu fikum, bagi orang yang terpaksa, tadi telah disebutkan Imam Syaukani rahimahullah ta'ala bahwa di antara syarat potong tangan adalah ketika orang itu melakukan atas dasar keinginan sendiri, atas dasar inisiatif sendiri. Namun ketika ada orang yang mencuri karena paksaan atau di bawah ancaman yang mengancam jiwa dan keselamatannya, maka tentunya keadaan orang ini akan apa? Berbeda. Orang yang seperti ini ya tidak dipotong tangannya, tapi tetap apa? Itu tidak menggugurkan ya hukuman bagi pelaku, ya tidak menggugurkan kesalahan pelaku. Namun nanti akan ada barakallahu fikum cara lain bagaimana cara bagi seorang pencuri itu bertaubat. Nah, tidak mesti taubatnya pencuri itu harus dipotong tangan. Nanti akan disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Nah, wa yaskutu bi'afil masruq alaihi qabla al-bulugh ila sultan, dan akan gugur ya hukuman potong tangan apabila yang dicuri itu memaafkan. Qabla al-bulugh ila sultan, sebelum ya perkara ini sampai ke hakim. Ya, misalnya dia ngaku ya, dia tahu yang kemarin dia lakukan salah. Datangi orang yang dicuri, ngaku bahwa saya telah berbuat ini dan saya minta maaf, saya bertaubat. Dikembalikan apa? Barangnya. Ketika sudah selesai sama orang itu dan urusan ini tidak sampai kepada sang hakim, maka tidak ada kewajiban untuk potong tangan. Dan kewajiban potong tangan ini adalah kalau sudah sampai ke hakim. Dan perkara ini sampai ke hakim itu dengan dua cara. Sampai ke hakim dengan pengakuan sendiri, atau sampai ke hakim karena ada dua orang saksi. Dan ini akan berbeda. Kalau sampai ke hakim karena pengakuan sendiri, maka di sini orang yang melakukan pengakuan masih diberikan kesempatan untuk menarik pengakuannya dan menggugurkan hukuman orang tersebut. Ya. Seperti kemarin kisahnya siapa? Ma'is. Ya. Seorang sahabat yang mengaku datang, ya, mengaku dan kemudian datang kepada Rasul. Beliau mengatakan bahwa telah melakukan perbuatan perzinaan. Sama Nabi ditanya, wahai Ma'is, barangkali engkau cuma menyentuhnya, barangkali kamu cuma menciumnya, barangkali kamu cuma mencumbunya. Tidak. Bahkan saya telah melakukan hubungan dengan wanita apa tersebut. Akhirnya dijatuhkan hukuman apa? Rajam. Ketika mulai dilempar batu, ketika mulai dirajam, Ma'is ini merasakan betapa sakitnya orang yang dirajam. Beliau pun lari. Lari kemudian dikejar, kedapetan, terus dipukuli sampai apa? Mati. Nabi kemudian justru bertanya, hala taraktumuh, kenapa kalian gak biarkan dia lari? Yakni, ya, kemungkinan dia akan berkesempatan untuk menarik pengakuan. Nah, demikian juga dalam kasus pencurian. Kalau kasusnya sampai kepada hakim karena pengakuannya, maka walaupun sudah sampai ke hakim, masih ada kesempatan untuk menarik pengakuannya dan menggugurkan apa? Hukuman. Vonis. Tapi kalau seandainya perkara ini sampai kepada hakim karena adanya apa? Saksi, maka semata-mata ini sudah diketahui oleh hakim, ya, perkara itu tidak dapat dicabut. Hukuman akan tetap diberlakukan. Fahim tum barakallahu fikum. Nah, tentunya barakallahu fikum, terpaksa itu tidak semuanya akan dengan mudah mengatakan terpaksa. Misal mencuri terpaksa. Yang namanya terpaksa adalah barakallahu, barangkali hanya sekedar untuk menyelamatkan dirinya. Dia lapar misalnya. Dia lapar, butuh apa? Makanan. Misal dia mencuri, ya mestinya kalau dia mencuri, mencuri sesuai dengan kebutuhan dia. Misalnya mencuri 100 ribu, itu di bawah nisab. Di bawah nisab. Tidak mengakibatkan potong tangan. Tapi mencuri, alasannya lapar, ngambilnya sudah. Walaupun barakallahu fikum, berapapun yang diambil salah, bukan berarti merekomendasikan. Ya, oh berarti kalau nyolongnya 100 ribu, apa-apa. Enggak, Bu. Mau 5 ribu, mau 10 ribu. Mau... Tetap sama, itu perbuatan pencurian. Tapi hukumannya berbeda. Hukumannya berbeda. Sehingga dikatakan terpaksa. Terpaksa ya nyurinya ratusan juta. Terpaksa kena, terpaksa pengen beli mobil. Terpaksa pengen bangun rumah. Ya, ini barakallahu fikum. ya, tuqaddar biqadariha, yang tidak kemudian langsung dikatakan vonisnya apa? Terpaksa. Lihat, hakim pun juga akan melihat apakah ini benar-benar terpaksa atau tidak terpaksa. Demikian barakallahu fikum, sudah azan. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.